السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة، أما بعد. الحمد لله. Akhwan, akhwat, bapak ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, mendakwahkannya, serta menyebarkan sunnah ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan suatu nikmat yang besar kita bisa hidup di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Lajnah kajian, kita akan membahas salah satu kitab tentang Sirah Nabawi, tentang perjalanan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang dipuji di langit dan di bumi, yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya, sebagai Nabi dan Rasul, penutup, sebagai Sayyid Waladi Adam, sebagai pemimpin anak manusia pada hari kiamat nanti, ya, yang pembahasannya, kajian kehidupannya, perikehidupan Nabi yang mulia ini tidak habis dimakan oleh zaman, tidak habis para peneliti mengkaji, mempelajari dari berbagai sisi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagaikan mutiara yang teruntai, bagaikan sumur yang tidak pernah kering, memberikan inspirasi, memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia. Bagi kita mempelajari dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan bagian dari keimanan. Ya. Mengkaji, mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan Nabi, merupakan bagian dari keimanan. Karena apa? Karena salah satu yang akan ditanyakan di alam kubur oleh dua malaikat adalah ditanya tentang Nabi. Ya. Ditanya tentang Nabi ini. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus di kalangan kamu sendiri, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya kita tentang ini. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak faham, kita tidak mempelajari, bagaimana kita akan mengenalnya? Bagaimana kita akan memahaminya? Bagaimana kita akan mengamalkannya? Bagaimana kita akan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini pentingnya mempelajari sirah nabawiyah, Jadi mempelajari sosok Nabi, perilaku Nabi, Rasulullah SAW tidak seperti mempelajari sosok-sosok yang lain. Ya, ini bagian daripada keimanan. Apabila kita tidak atau jahil, tidak tahu terhadap sosok Nabi SAW, maka na'udzubillah ini termasuk kekufuran. Karena ada tidak mengetahui Rasulullah SAW. Bagaimana orang munafik, orang kafir ketika ditanya dalam kubur, ditanya tentang nabinya, mereka berteriak, ha ha. Nah, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan keterkejutan, ya, kalimat yang menunjukkan ketakutan. Ya, aku mendengar manusia mengatakan demikian. Aku mendengar bahwa Nabi itu katanya Muhammad. Dia tidak faham, dia tidak mengerti. Ya, bagaimana tidak mengerti? Mempelajari juga tidak. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ya, tidak berbeda dengan apalagi tokoh-tokoh orang kafir. Walaupun memiliki teladan, tapi tidak masuk pada keimanan. Nah, baik, kita akan bahas tentang, sedikit tentang sebelum masuk ke sana, kita akan belajari apa itu sirah. Ya, apa itu sirah? Sebelum masuk ke kitab ini, jadi yang kita jadi kitab acuan ya, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al Mubarak Furi. Ada pemenang penulisan sejarah Nabi, ya, pada tahun kurang lebih 1975-an, ya, 78 ini kalau alami. Dan boleh pemenang, salah satu pemenang lomba, ya, kitab yang dilombakan pada penulisan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sirah? Sirah adalah tarikah wahaya. Sirah adalah cara atau bentuk. Ya. Sirah diambil dari kata sair, sara yasiru sairan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sirah Nabi adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai'atihi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara bentuknya, cara dan bentuk yang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebutkan sirah. Ya. Jadi sirah itu apa yang dilakukan selama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama orang itu hidup dari mulai dia kelahiran sampai meninggal dunia. Ya. Bahasa kita menjadi biografi, sirah nabawiyah, biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sirah ini meliputi tarekah, cara perjalanan hidup, cara berjalan hidup Nabi. Ya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara kehidupannya. Ya, dan ada bentuknya. Kadang Nabi marah, kadang Nabi gembira, kadang Nabi memberikan nasihat, itu bentuknya. Ya. Nah, ini ada al-hay'ah at-tariqah. Ya. Maka sirah Nabi meliputi semua kehidupan, perkehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam, apa itu perangannya, penaklukannya, atau berinteraksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Maka ini adalah sirah Nabi, ya, biografi Nabi. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Nah, ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas. Nah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada berbeda dengan sirah-sirah yang lain. Ya, jadi sirah Nabi SAW dikaji, dibahas, ditulis oleh para ulama sejak para sahabat radhiyallahu ajma'in, dan ditalikan dengan para tabi'in dan abu tabi'in. Apa yang membedakan sirah Nabawi ya, dengan sirah-sirah yang lain? Ya, yang pertama, sirah Nabawi bersandar kepada riwayat yang muttasil. Ini. Ya. Sirah Nabawi bersandar kepada riwayat yang muttasil, yang bersambung dari orang yang meriwayatkannya, yang menuliskannya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ini muttasil. Riwayatnya thiqah. Ya, ini berbeda dengan riwayat yang lain. Riwayat tokoh-tokoh yang lain, apalagi tokoh filsafat. Riwayat tokoh filsafat tidak punya sanad. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak memiliki sanad. Ayo tidak memiliki sanad. Ya, riwayat Nabi SAW memiliki sanad. Nah, ini ya, keunggulan kita umat Islam memiliki sanad. Yaitu silsilah rawi yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya, ini sanad ini. Umat Islam memiliki sanad ini. Terpelihara dengan sanad ini. Tidak terjadi terkontaminasi oleh kebohongan, pemalsuan, distorsi, pengurangan atau penambahan. Ini memiliki sanad. Ketika menyatakan riwayat ini, Nabi melakukan ini, mana sanadnya? Ya, ini ya, ini sanad ini. Jadi, sanad ini silsilah rawi yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Misalnya bisa dilacak oleh kita. Ya. Maka dalam sirah-sirah Nabawi ya, yang pertama dilihat adalah sanadnya. Misalkan kitab sirah Nabawi ya, Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Ada sirah Nabawi ya, Ibn Hisham. Ada sirah Nabawi ya, Al-Imam Ibn Katsir. Itu memiliki sanad semuanya. Ya. Maka ketika ada sirah Nabawi tidak memiliki sanad, maka ini diragukan. Validitas, kesahihannya diragukan. Karena orang bisa saja berbicara, berkata atas nama Nabi. Ya. Tadi di Muqaddimah Sahih Muslim, Imam Abdullah Mubarak mengatakan, al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Penyandaran orang berkata itu dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang bisa berkata apapun. Apa yang dia kehendaki. Orang siapapun orang bisa berkata apa yang dia kehendaki. Semuanya mengatasnamakan Nabi. Ya. Jadi ini bersandar kepada sanad yang muttasil dan sahih. Ya. Tidak boleh bersandar kepada sanad yang dhaif. Ya. Sering kita di sirah Nabawiyah misalkan ketika Nabi ada orang yang mengamalkan tala'al badru 'alaina min saniyatil wada'. Ya. Nah, ini dianggap syair ini pada acara marhabaan, yaitu mereka menyambut kedatangan Nabi. Menyambut kedatangan Nabi, katanya orang-orang sir apa-apa orang-orang Ansar menyambut Nabi dengan tala'al badru 'alaina padahal sanadnya dhaif. Jadi di kitab ini dibahas. Sanadnya dhaif. Ya. Nah, ketika ada bayi yang lahir disambut ini, sebenarnya tidak cocok. Sanadnya rawi, sanadnya dhaif lemah. Juga penempatnya tidak tepat. Ya. Maka ini jadi sirah Nabawiyah bersandar kepada sanad Nabi kepada sanad, ya. Maka para sahabat meriwayatkan sirah Nabi kepada para tabi'in. Ya, para sahabat yang mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, bersama-sama mengamati, bersama Nabi SAW, melihat, mendengar Nabi SAW. Dan mereka banyak yang hidup usianya panjang. Ya, banyak di antara para sahabat yang hidup usianya panjang. Mereka bergaul hidup bersama tabi'in, mengajarkan sirah Nabi ini kepada para tabi'in. Di antara para sahabat yang hidup, beliau hidupnya lama atau usianya panjang, ada yang mencapai 100 tahun. Ya. Di antaranya sahabat yang terakhir meninggal adalah Abu Tufail bin Amir pada tahun 101 Hijriah. Kemudian ada Mahmud bin Rabi wafat tahun 99 Hijriah. Ada Abdullah bin Yasar Al-Mazini wafat tahun 96 Hijriah. Ada Anas bin Malik wafat tahun 93 Hijriah. Ya. Nah ini, ketika terjadi Tad bin Hadis tahun 101 Hijriah, sahabat masih ada. Ya, sahabat masih ada. Karena sahabat yang terakhir meninggal tahun 101 Hijriah. Ya, tidak sampai ini. Jadi Allah Subhanahu wa Taala memanjangkan usia mereka. Dan mereka mengajarkan, sering mengajarkan hadis, mengajarkan tentu sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang membedakan sirah Nabi dengan yang lain adalah sirah Nabi secara cepat ini dibukukan, ya, atau ditadwin. Seiring dengan tadwin sunnah secara resmi diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah. Maka ini beriringan, ya. Tadwin sunnah, tadwin hadis Nabi SAW dengan tadwin sirah Nabi SAW. Karena tidak disisahkan antara hadis dengan sunnah, dengan sirah Nabi SAW. Ini dibukukan kehidupan Nabi SAW, ya, terutama dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi peristiwa tersebut pada zaman Nabi SAW. Ya, bagaimana diutusnya Nabi, bagaimana turunnya permulaan turunnya wahyu, bagaimana Nabi SAW berdakwah, ya, sebelum hijrah, bagaimana Nabi hijrah ke Madinah, ya, bagaimana hijrahnya para sahabat ke Hafsah, ini diriwayatkan. Bagaimana istri-istri Nabi siapa saja, ini dalam hadis. Maka diriwayatkan. Bagaimana peperangan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjalanan Nabi SAW. Nah ini sudah ditadwin. Jadi seiring dengan tadwin hadis, ya, pada tahun 101 Hijriah, maka tadwin sirah Nabi SAW berjalan seiring. Ya. Tapi secara resmi, tadwin sirah dimulai pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 62-68 Hijriah, beliau mengajarkan sirah-sirah Nabi, peperangan Nabi kepada para muridnya. Begitu juga Abdullah bin Umar mengajarkan sirah ini kepada para muridnya. Ya. Kemudian para sahabat yang lain juga mengajarkan sirah Nabi ini kepada para tabi'in. Nah ini, jadi tadwin sirah Nabi SAW sudah ditulis sejak, sudah diajarkan kepada oleh para sahabat kepada para tabi'in. Ada Al-Barra bin Azim yang meninggal pada tahun 74 Hijriah. Beliau juga mengajarkan, mengimlakkan, mendetekkan kepada para tabi'in, kepada para muridnya tentang peperangan Nabi SAW. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin Auf yang wafat tahun 63 Hijriah juga mengimlakan peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi SAW. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian pada zaman tabi'in, nah ini zaman tabi'in, sirah Nabawi sudah ditulis dalam satu kitab. Ya. Tokohnya adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Wafat tahun 93 Hijriah. Beliau adalah anaknya sahabat besar Zubair bin Awam. Beliau menulis satu kitab Maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Peperangan-peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan tabiin, zaman ini sudah dimenuliskan, ya. Kemudian ada tabiin juga yang menulis kitab tentang sirah adalah Abban bin Utsman bin Affan. Anaknya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau wafat tahun 105 Hijriah. Ya. Beliau yang menuliskan satu kitab tentang sejarah kehidupan Nabi dan peperangan Nabi sebelum tahun 83 Hijriah. Ya. Kemudian ada kitab Wahab bin Munabbi. Kitab Wahab bin Munabbi yang wafat tahun 110 Hijriah. Ya, ini sudah dituliskan. Ya. Kemudian ditemukan satu kitab tentang Al-Maghazi. Nah, dan ini kitab ini, kitab Al-Maghazi ini, ya, ini berada di museum di Jerman. Ini kitab Al-Maghazi ini, ya, yang ditulis oleh Musa bin Uqbah yang wafat tahun 141 Hijriah. Ini di Berlin, apa? Di Jerman. Jadi maksud hanya ada di sana. Ya. Kenapa bisa sana wallahu a'lam? Mungkin mereka muncul. Dan kemudian di tahun 150 Hijriah, Muhammad bin Ishaq menulis kitab As-Sair wal Maghazi. Ya, ini Muhammad bin Ishaq menulis satu kitab yang berjudul As-Sair wal Maghazi. Perjalanan hidup Nabi dan peperangan Nabi. Ini Muhammad bin Ishaq. Ya, ini tabi'in. Kemudian ada Ibn Hisham. Muridnya Ibn Ishaq. Yang apa tahun 213 Hijriah. Beliau menulis satu kitab As-Sirah An-Nabawiyyah. As-Sirah An-Nabawiyyah. Ada Muhammad bin Hisham. InsyaAllah. Ya, ini. Ya. Para ulama di kalangan tabi'in. Sahabat dan tabi'in. Telah menulis kitab di kalangan tabi'in yang menulis kitab secara khusus tentang Sirah Nabawi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang membedakan Sirah Nabawi dengan sirah-sirah yang lain, Sirah Nabi SAW bersifat syumul wal wudu. Ya. Syumul artinya universal, meliputi segala hal. Ya, Rasulullah SAW, sejarahnya, tarikhnya, sirah kehidupannya adalah lengkap, bersifat lengkap. Ya, ana sampai kagum. Ibn Hisham itu melacak silsilah Nabi dari beliau sampai Nabi Adam. Nah, hebatnya. Silsilah Nabi dari Rasulullah SAW sampai ke atasnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak ada selain. Ya. Ada silsilah Rasulullah majhul, tidak diketahui. Silsilah Khalaqo tidak diketahui. Silsilah Fir'aun tidak diketahui. Silsilah Nabi sampai Nabi Adam alaihissalam ini saya kira-kira apa? Ya, jadi syumul. Kehidupan Nabi ini syumul lengkap sekali. Dari mulai lahir sampai wafat. Masuk WC-nya, di WC-nya lengkap semuanya. Di tempat tidurnya, di peperangannya, di masjidnya, mengajarkannya, berinteraksi lengkap, rumah tangganya, politiknya, masyaallah lengkap. Asy-syumul wal wudu. Ya, ini ya. Ini membedakan sirah Nabi dengan yang lain. Ya, asy-syumul wal wudu, lengkap, universal dan jelas. Ya, ini jelas. Ya, jelas. Nabi digambarkan kulitnya, digambarkan matanya, hidungnya, badannya, kepalanya, rambutnya, kakinya, lengkap semuanya. Ketiaknya, cara berjalannya, cara memandangnya, cara bicara, lengkap. Tidak ada manusia yang selengkap kehidupan Nabi. Salah ya. Syumul wa nubu, jelas. Lengkap dan jelas. Ya. Jadi Nabi SAW telah ditetapkan kehidupannya, sirahnya, kehidupan dalam masa kehidupannya dengan gambaran yang jelas. Ya. Bagaimana menikah ayahnya? Menikah ayahnya dengan Aminah. Aminah binti Wahab. Ya. Ini jelas sekali. Silsilah keluarganya jelas. Bagaimana kelahirannya? Bagaimana beliau diangkat sebagai nabi dan rasul? Bagaimana beliau menyebarkan dakwahnya sampai wafatnya? Maka bagi kita ingin mengetahui ya, penjelasan tentang kehidupan Nabi SAW ini sangat-sangat baik. Ya. Itu wajib kita belajar. Nah ini yang membedakan kita dengan sirah Nabawi dengan yang lain. Kemudian sumber-sumber sejarah Nabi. Ya. Kedua, tentang sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sumbernya. Yang pertama, sumber dalam penulisan sejarah dan penelitian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Al-Qur'anul Karim ini didapatkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang kehidupan Nabi SAW. Misalkan tentang masa kecil Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajalaka dhalan fahada. Itu menjelaskan surat ayat. Al-Duha. Untuk apa kecilah ya. Ini surat Al-Duha. Ini menjelaskan kehidupan Nabi sejak kecil. Ya. Ya. Bukankah Allah ya, telah mendapatkanmu seorang yang yatim. Nah, jadi ini jelaskan Al-Quran menjelaskan Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Jelaskan Al-Quran secara tersirat ini menjelaskan Nabi dilahirkan keadaan yatim. Kemudian Allah melindunginya, Allah menjaganya, Allah mengamankannya. Dengan apa? Yaitu Nabi dipelihara oleh kakeknya, dipelihara oleh pamannya. Ini fa'allah. Kemudian Allah mendekatkan, engkau adalah tersesat. Maksud tersesat ini ketika beliau akan dibelah dadanya. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya, maksudnya petunjuk ini Rasulullah SAW bisa kembali kepada keluarganya. Kemudian wajadaka 'aidan fa'adna. Kemudian Allah mendapatkan kamu seorang yang a'in, miskin. Ya, miskin. Kemudian Allah mengkayakannya, yaitu menikah dengan Khadijah. Ini berisi Al-Quran, berisi apa? Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga misalkan di surat Al-Ahzab dijelaskan tentang perang Khandaq. Ya, di surat Al-Imran dan perang Uhud dijelaskan. Di surat Al-Imran dijelaskan perang Uhud. Ya. Di surat Al-Anfal dijelaskan tentang perang Badar Kubra. Ya. Kemudian di surat Al-Ahzab dan di surat Al-Fath dijelaskan tentang Futuh Mekah. Ya, dan perjanjian Hudaybiyah. Di surat At-Taubah atau surat Bara'ah dijelaskan tentang perang Hunain, perang Tabuk. Ya. Oke, ini menjelaskan tentang sirah Nabi SAW dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sumber utama dalam penulisan penelitian sejarah. Ya. Yang kedua adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih menjadi sumber dalam penulisan dalam penelitian sejarah. Terutama hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menjelaskan tentang sirah Nabi. Di sana ada bab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jelaskan tentang tafsir di sini. Ya, tafsir Al-Qur'an. Nama tafsir dari para sahabat yang menyaksikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga menjadi mafadir, menjadi sumber penulisan dan penelitian sejarah adalah kitab-kitab sejarah itu sendiri. Ya, ini kira-kira sejarah. Ya. Seperti kitab Tarikh Ibn Jarir. Tarikh Ibn Jarir yang wafat tahun 318 Hijriah yang mengabarkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Ya. Kemudian Tarikh Ibn Ishaq atau sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, sirah Nabawiyah Ibn Hisham atau sirah Al-Waqidi. Ya. Ada yang ketiga adalah Imam Ibn Katsir wafat tahun 714 Hijriah. Nah, ini di antara yang menjadi sumber dalam penulisan dan sejarah Nabi SAW. Nah, yang jadi perhatian adalah ketika menjelaskan tentang sanad-sanad hadis yang harus bersumber dari riwayat yang sahih. Ya, riwayat-riwayat yang sahih. Tidak boleh berdasarkan riwayat yang lemah, ya. Kecuali kalau hadis lemah itu dikuatkan. Ada tabi' ada syawahid. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian di sini Ibnu Ishaq juga para ulama telah menulis untuk kita lihat buku Dr. Akram, ya. Akram Dia Al-Umari Surah Nabawiyah. Dia telah menjelaskan tentang kitab-kitab surah, ya. Kelemahan dan keunggulan dari kitab surah terutama yang bersanad. Lalu apa urgensi? Urgensi ya, pentingnya mempelajari sirah Nabi. Kenapa kita mesti mempelajari sirah Nabi? Tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Siapa lawannya? Pertama, al-iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tujuannya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui apa? Kepribadian Nabi, mengetahui perbuatan Nabi, mengetahui ucapan dan takrir Nabi. Nah, ini tujuan mempelajari sirah Nabi adalah al-iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti, ya, untuk mencontoh, ya. Nah, ini Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal. Bagi orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ada uswatun hasanah, ada contoh. Ya. Semua ideologi negara, ideologi manusia yang ada contoh hanya Islam. Yang ada contohnya hanya Islam. Ya. Contoh ideologi atau agama manapun tidak memiliki contoh. Kapitalisme ada contohnya? Tidak ada. Komunisme ada contohnya? Tidak ada. Buddha ada contohnya? Tidak ada. Agama-agama yang tidak memiliki contoh. Ya. Bahkan orang yang contoh ini nih, Masya Allah, yang jadi presiden Prancis pertama, ya, yang mengajarkan tentang liberalisme, ternyata kehidupannya bobrok itu. Ya, dia kawin cerai, dia mabuk-mabukan, dia haus kekuasaan. Ini tidak ada contoh. Ya. Sejauh ini ada contohnya? Tidak ada contohnya. Salah ya. Qotoifahnya ada. Nah, ini Rasulullah SAW menjadi panutan al-iqtida. Ya. Jadi menjadi contoh, jadi anutan, ikutan. Yang kedua, tujuannya adalah seorang muslim berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berusaha untuk mencintai. Ya. Kita mengenal Nabi, mempelajari sirah Nabi, maka akan timbul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi cinta kepada umatnya? Bagaimana Nabi cinta kepada umatnya? Sehingga yang dipikirkan Nabi ketika muhtadhar yang diingat apa? Ketika ihtidhar yang diingat umatnya. Ummati. Itu kan cinta Nabi kepada umatnya. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Begitu di mahsyar yang dipikirkan umatnya. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW. Nah, untuk apa beliau berjuang? Bukan untuk meraih jabatan. Bukan untuk meraih kekayaan. Bukan untuk meraih popularitas. Tapi apa? Untuk rahmat bagi semua umat manusia. Agar manusia apa? Beriman, bertakwa, beramal soleh. Mereka banyak masuk surga. Nah, ini. Jadi dengan ini, berusaha seorang muslim, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, bisa mengetahui tentang kehidupan para sahabat yang mulia. Nabi SAW disertai para sahabatnya, diikuti oleh para sahabatnya. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana jasa para sahabat, perjuangan para sahabat, pahit getirnya mereka memperjuangkan dakwah Islam ini. Ya, mereka berjihad bersama Nabi SAW. Mereka tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kehidupan di Mekah, hijrah ke Madinah. Ya. Hadis itu terpubuh pacawakan. Apa-apa kerjaan di sana. Orang Mekah itu kebiasaan berdagang. Ada di Madinah tukang tani. Itu biasa. Mereka tinggalkan hijrah. Ini perjalanan. Ya, perjuangan ya. Yang berat. Yang keempat. Mengkaji sirah Nabi SAW. Ya. Adalah untuk apa? Mengikuti jejak mereka. Ya. Mengikuti jejak mereka. Ya, Rasulullah SAW, beliau seorang contoh. Nabi SAW suami. Mempelajari dalam sirah Nabi, maka mempelajari kehidupan beliau seorang suami. Bagaimana jadi suami yang baik. Beliau seorang ayah. Jika kita ingin ayah yang baik, bagaimana mencontoh Nabi seorang ayah? Ya, Nabi punya anak. Ya, anaknya berapa? 7. Ya. Yang ketiga, Nabi seorang pemimpin. Jadi Nabi seorang pemimpin. Seorang kiai, panglima perang. Nah, seorang pemimpin perang yang hebat. Ya, seorang manajer yang bagus. Kalau Nabi bukan seorang pemimpin perang, bukan seorang manajer peperangan, itu akan kalah. Bagaimana di perang Uhud? Pasukan tidak sebanding. antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Ya, Nabi seorang pemimpin perang. Beliau juga seorang hakim. Beliau seorang siasat, ya. Seorang politikus. Beliau seorang guru, beliau seorang dai, beliau seorang yang zuhud. Makanya ini semua ada dalam diri Nabi. Kalau kita ingin sukses, ya, seorang muslim ingin berhasil dunia dan akhirat, maka harus mencontoh sirah Nabi, pri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini seorang guru akan mendapati dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang guru dalam mengajarkan kepada sahabatnya. Jadi seorang guru, seorang dai yang bisa berhasil merubah ini. Karena hakikat pendidikan itu berubah, hakikat belajar itu berubah. Ya. Tadi menyebutkan belajar itu berubah dari pasif menjadi aktif. Dari yang bersifat permanen. Ini kan perubahan itu. Dari positif dari negatif menjadi positif berubah. Jadi belajar itu berubah. Nah, Nabi bisa merubah ini. Yang tadinya bangsa Arab menyembah berhala, menyembah banyak Tuhan, beliau berhasil apa? Merubah masyarakat yang tadinya menyembah berhala menjadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berhasil. Jadi itu seorang guru, ya. Yang tadinya masyarakat akhlaknya hancur. Akhlaknya muradul. Ya, akhlaknya bejat. Bagaimana anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya, ini sudah tidak memiliki rasa pri keanakan. Nah, itu di bisa berubah. Bisa berubah. Ya, yang tadinya bangsa yang liar menjadi bangsa yang penyatu. Yang tadinya hidupnya perpecahan, peperangan antar suku, ya. Saya tidak menyebutkan perpecahan. Perpecahan antar suku itu rumit. Peperangan antar suku ini bisa bersatu. Ini berubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang murabbi yang baik. Ya. Maka seorang guru kalau ingin sukses berhasil, maka ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mempelajari sirahnya, perjalanan hidupnya, biografinya. Ya. Nah, ya, pentingnya kita mempelajari sirah, ya. Maka pantasnya, pantaslah kalau Muhammad bin Abdullah telah mengatakan, aku mendengar Az-Zuhri. Az-Zuhri itu seorang ulama ahli hadis yang disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memimpin penulisan pembukuan hadis. Bukan penulisan, ya. Penulisan hadis sudah ada zaman Nabi. Ya, ini pembukuan hadis. Beliau mengatakan fa ilmul maghazi ilmul akhirah wad dunya, pada ilmu peperangan, maksud peperangan zaman Nabi ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ada fa ilmul akhirah wad dunya, ada ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ya, Ali bin Hazm mengatakan kunna nuallimul maghazi an nabiy sallallahu alaihi wasallam kama nuallimus surata min alquran. Kami mempelajari peperangan zaman Nabi, ya, sebagaimana kami mempelajari surat dalam Quran. Mereka begitu antusias, bersemangat dalam mempelajari ummah, ya. Yang keempat, ya. Kelima. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bisa menolong dan menjadi panduan dalam mendidik umat dan mendirikan negara, memperbaiki umat. Ya, panduan dalam memperbaiki umat, mendidik umat, mendirikan negara. Ya, bagaimana saat itu masyarakat di jazirah Arab dalam hidup kegelapan. Ya, tidak ada panduan hidup. Patung disembah. Patung yang dibuat oleh dirinya sendiri disembah, diibadahi. Ya. Dimintai doa. Bagaimana mereka hidup? Mabuk-mabukan. Pencurian. Ya. Mereka hidup peperangan. Mereka hidup masing-masing. Putus silaturahmi. Walaupun ada yang baik ya. Masalah ada empat di karya orang Mekah itu ada empat ya. Empat orang yang mencari kebenaran. Karena kegelapan menyelimuti jazirah. Ya. Nah, ini menjadi apa? Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan ini, mendakwahkan Islam, ya. Maka tahapan-tahapan dalam perbaikan umat bisa menjadi contoh bagi kita. Ya. Ini banyak kaum muslimin pihaknya, oh umat Islam yuk titik nadir, umat Islam lemah, umat Islam dihinakan, umat Islam tidak punya harga, umat Islam tidak punya wibawa, umat Islam dijajah orang kafir, umat Islam ini. Umat Islam bergelimang dengan syirik. Bagaimana ini memperbaikinya? Ya. Ada yang memperbaikinya lewat apa? Membentuk partai. Ada yang membentuk kelompok-kelompok. Ya. Membentuk kelompok, syahadat harus dibi'at. Tujuannya apa? Untuk izzah Islam wal muslimin. Ada juga yang harus mendirikan negara. Ada juga yang masuk parlemen. Ya. Mereka tujuannya apa? Ingin memperbaiki umat. Ada yang berpendapat, ini ekonomi heula, ini pendidikan heula, ini di politik heula, ada yang ini budaya heula. Wah, teman. Tanpa melihat kepada sirah nabawi. Ya. Padahal kalau melihat, bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan, ada tahapan dakwahnya. Nah ini menjadi qudwah bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Bagaimana tahapan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah, gitu ya. Apa Rasulullah SAW di Mekah? Ngabring, demonstrasi, mari kita mendirikan negara Islam. Tidak. Ya, jadi ada tahapan dakwahnya. Nah ini ya, ini. Ya, yang sebagian pihak, karena apa? Karena ketergesaan mereka tidak mempelajari sirah Nabi. Ada juga yang salah memahami sirah Nabi dengan alasan fikih sirah. Ya, dengan alasan fikih sirah. Akhirnya nama zaman jahiliyah. Ya, belum berdiri negara Islam. Akhirnya mereka membuat gap. Sekarang zaman jahiliyah belum ada negara Islam. Sebagaimana Nabi zaman jahiliyah di Mekah pindah ke Madinah mendirikan negara Islam. Nah, diterapkan ayat ini salah. Kenapa? Salah dalam memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zaman jahiliyah itu sudah tidak ada. Ingatnya. Jahiliyah sudah tidak ada. Zaman jahiliyah artinya semua manusia masuk jahiliyah. Tidak ada. Karena apa? Islam sudah datang. Al-Quran sudah turun. Sudah selesai dibukukan. Sudah diterjemahkan. Ditafsirkan. Wah, dipelajari. Ayat Islam yang lain. Hadis-hadis Nabi. Tapi praktek-praktek jahiliyah. Ya, ini. Praktek jahiliyah. Sebagian praktek jahiliyah masih ada. Jadi jangan, oh ini zaman jahiliyah. Ya. Ini zaman jahiliyah. Banyak wanita yang para pola, para wan bodoh tihla. Itu sama. Jadi bukan zaman jahiliyah, tapi praktek jahiliyah masih ada. Ya. Karena apa? Oh, ini zaman jahiliyah, zaman Nabi. Hari Nabi nasaha zaman aja. Nah, ini ya. Karena salah sirah dalam memahami sirah nabawi. Yang keenam adalah dengan mempelajari sirah nabawi. Ya, sirah kenabian ini adalah kita bisa memenangkan, ya, mendapat kemenangan dengan mutaba'atul rasul, ya, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat kemenangan, kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat, kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sebaliknya. Berpegang dengan sunnah dianggap kemunduran, dianggap kolot, dianggap kejumudan. Ya. Tuh, ada yang berbicara seperti itu. Tuh, kenapa Timur Tengah konflik? Suriah konflik, Yaman konflik. Ana Saudi yang Yaman yang Iran konflik gara-gara mereka berpegang sunnah Nabi insyaallah. Nah, ini pikiran yang kolot, yang picik, ya. Jadi menganggap Al-Qur'an dan sunnah sumber kemunduran. Nah, kita harus mengembalikan izzah umat apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mentauhidkan Allah, berpegang terhadap sunnah, memperjuangkan sunnah, akan terjadinya apa? Tamkin. Apa tamkin? Kejayaan. Ya. Umat Islam akan jaya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Di surat An-Nur ayat 55 sampai 56 Allah berfirman. Catat ini ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati. Allah telah berjanji. Ingat, janji Allah tidak pernah sulaya. Ya. Janji Allah tidak akan diingkar. Muanyalahan. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang melakukan amal saleh, iman, amal saleh. Ya. Ingat itu. Ilmu, iman, amal, sabar. Wa amilus salihati la yastakhlifannahum. Allah akan menguasakan atas kepada mereka fil ardi, di muka bumi. Ya. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Ini janji Allah. Syaratnya apa? Iman wa amilus salih. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi rafadha lahum. Dan benar-benar Allah akan menjayakan kepada mereka, ya, kepada agama mereka yang Allah hidayahi bagi mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan benar-benar Allah akan mengganti kepada mereka setelah takutnya mereka dengan keamanan. Ya. Ini ayat 3 nih. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh. Satu, akan diberi kekuasaan di bumi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu berkuasa. Ya. Satu tah. Yang kedua, Allah akan memberikan kejayaan agama mereka yang Allah ridhoi. Jadi Islam akan berjaya. Ya. Islam akan berjaya. Yang ketiga, Allah benar-benar, ini ada alam tauhid, ada non tauhid. Ini menunjukkan ini benar-benar nyaan. Dan benar-benar, dan sungguh benar-benar Allah akan mengganti kepada mereka dengan keamanan setelah mereka diserang ketakutan. Jadi, ya, diberikan kekuasaan, kemudian diberikan kejayaan, ya, agama akan menjadi berjaya, mengatur kehidupan. Yang ketiga, diberikan keamanan. Apa? Ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku. Ini. Ya. Mereka beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'an. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ikhwan ini. Ini akan diberikan kepada orang yang bertauhid. Ya. Ini akan diberikan kepada orang yang bertauhid. Ya. Apa? Orang bertauhid mereka dalam keimanannya bertauhid. Ini jelas dengan iman, imannya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan syirik sedikit pun. Baik syirik besar atau syirik kecil. Ya, ini. Ya. Ya ini. Jadi syarat kejayaan adalah tauhid. Beriman, beramal saleh. Ini syarat kejayaan. Syarat berkuasa di muka bumi ini. Ya. Bukan apa? Bukan dengan demonstrasi. Ya. Bukan dengan melakukan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ya. Nah ini. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'. Mereka beribadah kepada-Ku dan tidak melakukan kesyirikan sedikit. Ya. Oleh karena itu, ini sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin, ya, mereka terpengaruh dengan paham-paham dari luar, paham-paham dari asing, meninggalkan manhaj rabbani dalam meraih apa? Kebangkitan, dalam meraih kemenangan, ya, bukan dengan keimanan dan sebagainya. Nah, kemudian ini kitab-kitab surah, ya. Ya, hati-hati dalam membaca kitab Sirah Nabawi. Jadi mesti kita baca dan mesti kita waspadai. Saya akan sebutkan ini, yang mesti kita baca dan kitab Sirah. Sebenarnya sudah terjemahannya. Tapi kalau antum bisa bahasa Arab, ya ahsan. Pertama, Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh Muhammad bin Ishaq. Kita bisa tersebut bagus. Ya. Karena berisi dengan sanad. Jadi, jadi sirahnya berisi sanad. Ya. Yang kedua, ada Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibn Hisham. Ditulis oleh Muhammad bin Hisham. Ini muridnya Ibn Ishaq. Yang ketiga ada Sirah Nabawiyah. Yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir. Saimam Ibn Kathir. Kemudian ada Sirah Mukhtasar Al-Kabir Fi Siratir Rasul. Ditulis oleh Imam Izzuddin Ibn Jama'ah Al-Kattani. Kemudian ada Sirah An-Nabawiyah Aradun Waqa'i wa Tahlilul Ahdab. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salabi. Ya. Kemudian Akhlaqun Nabi wa adabuhu. oleh Imam Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al-Asbahani. Ya. Kemudian kitab Al-Muqtafa min Siratil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Al-Mu'arrikh Al-Adib Hasan bin Amr bin Habib. Itu di antara kitab-kitab sirah ya, yang mesti kita baca ya. Atau Mukhtasar Siratil Rasul. Ini kitab ringkasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini di antara kitab-kitab sirah yang mesti kita baca ya. Mudah-mudahan ada terjemahnya ini. Kitab-kitab yang harus kita waspadai. Hayatu Muhammadin ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Ya. Ini kitab yang terindikasi dipengaruhi oleh orientalis. Ya. Muhammad Hussein Haikal. Ya. Hayatu Muhammadin. Saya terjemah kalau salah ya. Kehidupan Muhammad. Ya. Kemudian Hayatu Muhammadin wa Risalatu yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Lahri Al-Qadiani yang wafat tahun 1951. Dia seorang tokoh, salah satu tokoh Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dia masuk ulama Ahmadiyah. Ini harus waspada ya. Nama kitabnya Hayatu Muhammadin wa Muhammadin wa Risalatu. Ada yang harus waspada di kita Al-Mustafa ini. Al-Mustafa yang banyak buku beredar. Yang ditulis oleh Dr. Dajjal Udin ya, dari Bandung. Hah? Amun Jaludin. Nah itu buku tersebut banyak hujatan terhadap Siti Aisyah dan para sahabat yang lain. Ya. Ini banyak banyak hujatan. Jadi bukan bukunya Al-Mustafa Studi Kritis Sirah Nabi. Ya. Studi Kritis Sirah Nabi. Baik. Kita masuk ini. Ke kitab ini. Nah. Nah, sebelum masuk di kitab ini, Syaikh Shafiur Rahmat Mubarak Turi, beliau menjelaskan tentang geografis ya, kondisi keadaan Arab. Ya, bahwa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ungkapan dari hakikat risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Jadi mempelajari sirah Nabi merupakan ini ungkapan tentang hakikat tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Yang beliau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik menuju kegelapan agar cahaya tauhid ya, dari kegelapan akhlak yang buruk menuju kegelapan agar cahaya akhlak yang baik, dari kegelapan tidak ada panduan hidup menjadi panduan hidup yang pasti insyaallah. Yang mengeluarkan dari ibadah kepada hamba, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini keadaan bangsa Arab zaman dulu. Kalimat Arab, ini kalimat Arab, ini dibangun atau diungkapkan mengenai padang pasir. Jadi Arab itu artinya padang pasir. Ya. padang pasir dan keadaannya gundul. Ya, jadi gundul. Jadi keadaan bangsa Arab gundul. Padang pasir gundul. Artinya tanah yang berbukit yang tidak memiliki air dan tidak memiliki pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tidak tumbuh-tumbuhan di sana. Ya, yang tumbuh hanyalah kurma. Ya. Ini kalimat Arab yang diungkapkan bagi perbukitan yang gundul, yang tidak ada air dan tidak ada yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan ini kalimat ini diungkapkan sejak datangnya para imigran yang datang ke Jazirah Arab. Ya. Jadi ini diungkapkan kepada Jazirah Arab dahulu. Ini bangsa disebut kalimat Arab seperti itu. Ya. Walaupun beberapa hadis menyebutkan bahwa dulunya bangsa Arab itu dataran Arab asalnya wilayah yang subur. Ya. Kemudian dalam hadis la taqumu as-sa'ah hatta ta'ud al-ard murujan wa anhar. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum dataran Arab menjadi padang gembala dan sungai-sungai yang mengalir. Sehingga dataran Arab menjadi padang gembala, muruj. Bahasa murujan wa anhar. Ya. Kata-kata sa'ud, kata Rasulullah SAW, berarti akan kembali. Kalau bahasa kembali, berarti asalnya dataran Arab adalah wilayah yang subur. Yang wilayah yang subur. Bahasa kembali berarti dataran Arab asalnya wilayah yang subur. Wilayah yang banyak air. Ya. Jadi ini dihancurkan di kaum A. Nah, ketika bangsa Arab, orang-orang yang datang ke Arab, mereka menyebut Ani Arab. Arab itu wilayah yang padang pasir, ya, gundul, tanah yang berbukit, tidak memiliki air dan tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Jazirah Arab secara batasannya geografis di sebelah barat ada Laut Merah. Di sebelah barat, kalau kita lihat kharita petanya, itu ada Bahrul Ahmar, ada Laut Merah. Ya. Kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab. Kemudian sebagian lagi adalah negeri Irak Selatan. Kemudian sebelah selatan ada Laut Arab. Jadi Yaman itu, ya. Kemudian sampai memanjang ke Laut India. Jadi Laut Arab sampai ke Laut India gitu. Kemudian di sebelah utara ada negeri Syam. Ya. Syam itu yang termasuk wilayah Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania. Ya, termasuk Syam. Dan juga bagian dari berbatasan dengan negeri Irak. Ya. Jadi ini disebut wilayah Arab secara batasan geografis. Nah, Jazirah Arab ini memiliki posisi yang penting baik secara ilmu alam fisika maupun secara ilmu geografi. Ya. Nah, secara eksternal memiliki posisi yang penting. Arab ini dikelilingi oleh padang pasir, ya, yang berbukit dari semua sisi. Ya. Nah, dengan demikian di Arab kehidupannya masih asli. Tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran asing. Ya. Berbeda misalkan di Persia ada Zoroaster. Ya. Di India ada agama Brahmana. Di Eropa ada filsafat. Di Arab tidak. Ya, kehidupan mereka masih asing. Ya. Ya, pengaruh-pengaruh asing tidak terlalu masuk. Padahal Arab itu dikelilingi oleh negara-negara besar. Ada Imperium Romawi. Ya, di Eropa, di Rom, Italia sekarang. Kemudian ada Imperium besar Kisra di Persia. Di Indo, dua negara hidayah. Ya, dua negara. Jadi ini bertetangga dengan dua negara besar. Ya. Karena itu, kenapa tidak bisa masuk? Karena negara-negara ini, mereka saling berebut pengaruh. Walaupun saling berebut pengaruh, mereka tidak enggan masuk ke wilayah Arab. Ya. Karena apa? Cuacanya panas, padang pasir. Ya. Sedangkan mereka wilayah hidup di wilayah yang subur, pasti tidak kerasa. Tidak mau ini. Hidup di wilayah padang pasir yang keras, apalagi sudah keperangan. Nah, ini karena itulah maka pantas risalah ini turun di Arab. Ya. Tidak di negeri-negeri lain. Nah, secara hubungan keluar atau eksternal, Arab ini berada di antara bukit-bukit yang sudah diketahui pada zaman sejak dahulu. Ya, mereka mengetahui Arab ini baik di daratan maupun di lautan. Di sebelah utara Arab, ya, sebelah utara barat daya, ini adalah pintu masuknya ke benua Afrika. Ini kan Arab itu, kalau yang kata ini kan, ya, itu pintu masuk ke benua Afrika. Jadi kalau lewat Syam, nah itu Palestina ke sana, Mesir, nah itu masih itu Afrika, sudah masuk benua Afrika. Ya. Di antara ulama yang terkenal menulis kamus ya, Ibnu Manzur, itu berasal dari Afrika. Ibnu Manzur, lisan al-Arab, penulis lisan al-Arab, dia adalah dari Afrika. Kemudian dari sebelah utara timur, ini adalah pintu masuk benua Eropa. Ya, pintu masuk benua Eropa. Kemudian dari arah timur, ini pintu masuk bangsa Ajam. Ya, India, Pakistan, kemudian Asia Tengah, ya, kemudian Timur Jauh. Ya. Timur Jauh di mana? Termasuk kita ini Timur Jauh. Timur Jauh. Ada Timur Tengah, Timur Jauh. Ya, kemudian berhubungan juga dengan India dan Cina. Ya. Nah, itu. Jadi wilayah Arab. Ya. Kalau lihat peta, Arab ini adalah tengah-tengah dunia. Jadi kalau peta bumi itu diamparkan, ya, maka Timur Tengah, Arab ini termasuk adalah tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi di sana ada Eropa, di sini ada dua benua besar. Eropa, Afrika, dan Asia. Ya. Australia mana? Dekat orang itu. Ya, ini itu adalah secara letak geografis bangsa Arab. ya. Secara geografis Arab adalah tengah-tengah dunia. Dan ini merupakan posisi strategis. Ya. Posisi strategis ada Arab di tengah. Baik ke timur, ke barat, ke utara. Ya. Maka ini sangat berpotensi dalam pengembangan bisnis. Berpotensi dalam pengembangan kebudayaan. Ya. Saya ini di Arab. Ini katanya Iran. Iran sekarang ekonominya lagi anjlok. Jadi ngebahas politik deh. Kenapa? Karena penguasa Saudi memboikot produk Iran. Karena produk Iran itu tidak laku di pasar internasional. Yang lakunya di Saudi, Saudi Arabia. Nah, sekarang hubungan diplomatiknya sedang panas. Ya. Akhirnya dubes yang ditarik dan apa? Penguasa Saudi sepakat tidak membeli produk Iran. Akhirnya apa? Iran kelaparan sekarang. Ya. Mungkin ekonominya anjlok. Ya. Nah, mudah-mudahan terjadi kudeta di Indonesia. Nah, itu jadi itu. Jadi Timur Tengah merupakan ini pusat bisnis, pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama. Intinya jadi ini, insyaallah. Jadi Allah tidak menurunkan risalahnya, mengangkat nabi terakhir itu tidak di wilayah lain. Itu. Ini hikmah, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Kemudian di Mekah juga adalah bekas peninggalan nenek Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana ada Ka'bah. Dan sudah menjadi pusat peribadatan manusia sejak zaman dahulu. Ya. Baik. Nah, bangsa-bangsa yang mendimai Arab ini ada beberapa kaum. Yang para sejarah membagi tiga kelompok. Ya, jadi tiga bagian. Kaum yang mendiami, yang pernah mendiami, yang mendiami bangsa Arab ini. Pertama ada Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah adalah bangsa Arab yang terdahulu. Al-Arabul Qudama. Ya, wahum Al-Arabul Qudama. Arab-Arab yang terdahulu. Ya, yang mereka ini sudah ditenggelamkan secara sempurna. Ya. Jadi mereka tidak ada jejak sejarahnya. Jadi bangsa ini tidak diketahui sejarahnya. Ya. Ya, kita bisa tahu sejarahnya hanya ketika disebutkan oleh Al-Quran wal-Karim. Ya, ini seperti kaum Ad. Kaum Ad. Nah, tidak ada sejarahnya. Tidak ada satu pun yang tersisa dari kaum Ad. Fahatarallahu min baqiyah. Apakah kau melihat mereka? Ada yang tersisa? Tidak yang tersisa. Semuanya meninggal. Ya. Ya. Jadi ketika itu tidak diketahui keberadaan kaum ini hanya ketika disebutkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ini kaum Ad. Nah, kaum Ad ini yang sering diungkapkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Ya. Ya fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma 'adun فَأُلْنِكُ بِرِهِنْ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً سَخَّرَهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَطَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا ya. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً. Jadi mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan apa? Angin. بِرِهِنْ صَرْصَرٍ, air yang menggebu, angin topan yang membawa pasir. yang membawa pasir, yang mengubur kaum Ad. Ya. Yang mengubur kaum Ad. Ya. Yang salah satu profesor dari King Abdul Aziz, ya, melakukan penelitian, yaitu menemukan satu kota yang terkubur, itu di Rukul Khalil, Saudi Arabia. Ya, ini ribuan rumah ini. Ya. Nah, kuburannya itu tertutup pasir, kota tersebut kurang lebih 13 meter. Insya Allah. Birihin sorfarin asin. Selama 7 hasab alayalin wasamaniyata ayya. Mereka dihancurkan selama 7 malam dan 8 hari. Ya. Demikian di kaum Samud, kaum Tosan, Judais, kemudian Amlak dan sebagainya. Ini kaum-kaum Arab Ba'idah. Kaum Arab Ba'idah. Nah, kaum Ad adalah kaum yang diutus diutus kepadanya adalah Nabi Hud alaihissalam. Ya, ibu kotanya adalah Irab. Walaupun ikhtilaf kalau ulama, Irab itu ada yang menyebutkan itu di Damaskus. Damaskus. Ada yang menyebutkan di Iskandaria. Ya. Jadi Irab. Jadi Irab itu adalah ibu kota yang dibangun oleh Shaddad bin Ad bin Irab. Kemudian keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ini kaum Ad. Samud adalah kaum yang kepada mereka diutus Nabi Shalih alaihi salam. Ini Arab Ba'idah. Ya. Ini Arab Ba'idah. Yang kedua ada Arab Aribah. Al-Arabul Aribah. Arab Aribah. Itu Arab keturunan. Al-Arabul Munhadirah. Arab keturunan. Min Sulbi Ya'rab bin Yashjab bin Qathan. Ini Arab Aribah adalah Arab keturunan dari Ya'rub bin Yashjab bin Qathan, atau disebut dengan Arab Qahtaniyah. Ya, ini Arab Aribah. Ya, Arab Aribah keturunan ini. Yang ketiga ada Arab Musta'libah. Musta'libah adalah Arab yang diturunkan dari Nabi Ismail alaihissalam, kata disebut Arab Adnaniyah. Ya. Imam Ibn Hisham menyebutkan Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ya. Anak pertama dari Hajar. Itu kan dari Hajar. Dari Hajar itu dari mana itu? Kipti, Mesir. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melewati Mesir, kemudian beliau bisa mengalahkan hujjah Raja Kipti saat itu, ya, sampai kemudian beri hadiah, yaitu Hajar. Nah, dari Hajar lahir Ismail, yang kemudian dihijrah ke Mekah. Dengan dari istri pertama adalah beberapa tahun berikutnya lahir Ishak yang melahirkan Bani Israel. Anak Ismail bin Ibrahim alaihissalam ini ada 12. Ya, ini ada 12. Pertama Nabit. Nah, pertama Nabit. Ini yang paling besar. Yang kedua Qaisar. Yang ketiga Azbal. Yang keempat Mansha. Yang kelima Masma'a. Yang keenam Mashi. Yang ketujuh demand. Yang ketujuh, yang ke-8, azab. Ya, azab. Yang ke 8, qaima. 9, ya tura. 10, nabash. 11 nabas. Yang ke-12 qaizama. Ada 12 ya. Nabit, qaizar, azbal, mansha, masma'a, mashi, diman, azar, qaima, yatur, nabas dan qaizama. Ibu mereka adalah ya, anaknya Madad bin Amr Al-Jurhumi. Ya, disebut Al-Jurhumi. Ibnu Hisham menyebutnya anak perempuannya Madad. Ya. Jurhum bin Qathan. Ya. Jurhum bin Qathan. Nah, Qathan ini adalah yang melahirkan orang-orang Yaman. Jadi kemungkinan Nabi Ismail itu menikah dengan orang Yaman dari Qathan. Ya. Nah, Qathan ini bersambung nasabnya dengan Nabi Ismail pada Ibnu Amir, ya, bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Nah, ini Qathan. Jadi masih keturunan Nabi Nuh. Ya. Menurut Ibn Ishaq, lengkapnya adalah istri Nabi Ismail adalah Jurhum binti Yaqtan bin Syarikh bin Yaqtan. Ya. Yaqtan ini disebut juga Qahtan bin Ubaid bin Syarikh Amr Ismail. Ya. Bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Itu nama lengkap silsilah istri Nabi Ismail alaihi salam. Umur Nabi Ismail adalah, itu saya menyebutkan kurang lebih 130 tahun. Ya. Kemudian beliau meninggal dan dikuburkan dekat kuburan ibunya. Dikubur Ismail. Orang Arab sering menyebut Hajar. Sebut Hijir Ismail. Ya. Hijir. Padahal harusnya Hajar. Hajar. Hajar bukan ha, tapi ha. Tapi karena mereka mengganti ha dengan ha. Ya. Jadi dengan Hijir Ismail. Oleh karena itu, Ibn Luhayah mengatakan Hajar atau ibunya Ismail, ya, adalah ibunya bangsa Arab. Ya. Ibunya bangsa Arab. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bersikap lembut kepada bangsa Mesir. Karena ibunya juga dari Mesir. Itu keturunan apa? Istri Nabi Ismail, ibunya Ismail adalah dari Mesir, yaitu Hajar. Begitupun istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah Maria, adalah dari Mesir. Ya. Nah, semuanya bangsa-bangsa yang sudah dihancurkan juga ini keturunan dari Nabi Nuh Alaihissalam. Jadi semua ini kaum Ad, Samud, Tosan, Judais, Amlak, semuanya semua adalah keturunan dari Nabi Nuh, yaitu dari Sam. Ya. Contohnya adalah Ad. Ad adalah kaum Ad. Nah, anak keturunannya disebut kaum Ad. Ad adalah anak Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nun. Ya. Begitu pun dengan Samud. Samud juga itu anak-anak Abir bin Iram bin Sam bin Nun. Ya. Begitu pun dengan kaum Tosam, Amla. Ya. Kemudian Amim adalah anak-anak dari Sam bin Nun. Hanya demikian, semua bangsa Arab itu berasal dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Demikian juga Yasya. Tadi yang melahirkan bangsa Arya, Arab Arida, Arab Arida. Ya, yang keturunan Arab Arida dari Ya'rab bin Yasya bin Qahtan. Atau disebut Qahtani. Keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yasya bin Ya'rab bin Yasya. Kemudian lahir Ya'rab adalah Taruh bin Ya'rab. Tairah melahirkan Naruh bin Ya'rab. Kemudian lahir juga Nahur. Ya. Kemudian lahir Maqum bin Nahur. Kemudian lahir Maqum Adad bin Maqum. Kemudian Adad bin Adnan bin Adad. Ya, kemudian ini yang melahirkan bangsa Arab. Dari Adda ini lahir Adnan. Nah, dari Adnan ini yang melahirkan bangsa-bangsa Arab yang lain. Ya. Imam Yuhisa menyebutkan Adnan bin Ad ini terpecah kabila-kabila dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka anaknya Adnan ada dua, yaitu Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ya. Ak inilah yang kemudian mendiami negeri Yaman. Ya. Negeri Yaman. Mereka yang mendirikan negeri negeri Yaman sampai sekarang. Ya. Nah, itu diantara bangsa-bangsa Arab geografis dan kaum-kaum yang mendiami Arab zaman dahulu sampai sekarang. Kecuali Arab Ba'jaz itu tidak, sudah tidak ada. Ya, wallahualam, kalau ada pertanyaan dari antum. Yaitu yang menyerang Ka'bah di Mekah. Ya. Itu Raja Abyssinia, Abraha. Abyssinia itu kerajaan di bawah kerajaan Romawi. Ya. Seperti Ghatafan, Himyar, kemudian Ghassan. Ini kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi bawahan kerajaan Romawi. Nah, ini negara satelit. Ya. Ya. Jadi termasuk ya sekutu, negara satelit, negara sekutu. Tapi kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan-kerajaan kecil. Termasuk Abraha. Ini beragama Nasrani. Ini kenapa Abraha ini menyerang? menyerang Ka'bah, dia yang membuat ini raja sehingga di Yaman, letaknya di Son'a. Dia yang membuat satu gereja yang sangat besar sekali. Ya. Gereja tersebut dia harapkan manusia ibadahnya berkiblat ke sana. Jadi umat manusia berhajatnya jangan ke Ka'bah. Ya, jangan ke Masjidil Haram, tapi ke Yaman sana. Ya. Dan itu kemudian diumumkan. Setelah bangunan tersebut dibuat dengan megah, dia diumumkan. Ya. Nah, itu terdengar oleh seorang pemuda di kalangan suku Quraisy. Hanya suatu malam dia datang ke masuk ke gereja tersebut. Kemudian dia gulang merah. Itu ceritanya. Nah, kemudian besoknya Abraham mau ibadah. Ternyata ada gulang merah. Oh, dia marah tuh. Setelah selidiki ternyata ini adalah perbuatan seorang pemuda Quraisy. Hanya dia marah, lalu dikirimkan tentara bergeser. Ya, kemudian dengan dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Fil, ya, kemudian mereka dibinasakan. Itu tentang Allah. Ada lagi? Ya, ini memang negara Islam. Ya, jadi negara Islam menjadi masalah, ya. Terutama bagi sebagian kaum muslimin yang belum memahami keutuhan ajaran Islam ini. Jadi mereka berpaham bahwa yang tidak menegakkan syariat Islam itu dianggap kafir. Yang tidak menegakkan syariat Islam termasuk pemerintah itu dicap kafir. Ya. Hanya pernah beberapa debat ini, bahkan ada seorang mahasiswa ngotot harus menegakkan syariat Islam. Kemudian saya tanya, apa yang masuk syariat Islam yang Anda maksud itu apa? Katanya hudud. Di Indonesia belum ada hudud, belum ada kisah yang membunuh, belum dikisah. Berarti tidak menegakkan syariat Islam. Ya. Jadi kata saya, bagaimana dengan tauhid? Bukankah itu ajaran apa? Syariat Islam yang paling asasi. Nah, dia terdiam. Ya. Nah, jadi dengan demikian pemahaman ini berpangkat dari bahwa setiap yang tidak melaksanakan hudud ini adalah kafir. Ya. Jadi tidak menegakkan hudud, dan itu bagian dari syariat, ini adalah kafir. Maksudnya pemahaman yang sempit ini. Ya. Dengan berbagai dalilnya, akhirnya mereka membuat satu jaringan pemahaman bahwa tidak sah salat, tidak sah keislaman itu harus, kecuali harus disaksikan, harus dibayar. Ya. Kemudian dari sana berkembang lagi. Yang disebut Islam itu yang berbaiat saja kepada amirnya, yang tidak berbaiat tidak Islam. Kemudian ini adalah masa jahiliyah, belum tegaknya negara Islam. Ya. Nah, pembahasan ini harus diluruskan dengan apa? Dengan ilmu. Jadi dengan ilmu. Nah, apa yang dimaksud dengan syariat Islam itu apa? Syariat Islam yang paling utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Jadi tauhid ini yang harus dipahami, ditanamkan dan diperjuangkan. Ini yang paling asasi. Ya. Jadi tauhid inilah harus ditanamkan. Kalau orang sudah bertauhid, dia beriman dengan benar, beriman kepada hari akhir, dan masing-masing akan melaksanakan syariat Islam. Niat. Jadi masing-masing hanya akan melaksanakan syariat Islam. Tidak perlu dipaksa. Ya. Tidak perlu dipaksa. Dia akan melakukan dengan sendirinya. Ya. Contohnya dengan Rasulullah SAW, ada seorang wanita pezina, seorang wanita yang hamil, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kurang lebih ini ya, hadisnya ini panjang. Saya ini telah berzina. Ini. Saya telah berzina. Maka hukumlah saya dengan hukum, dengan hukum Allah. Nah, bagaimana kata Nabi? Wah, kamu ini mungkin hanya bermimpi. Nabi tidak segera apa? Tidak segera menegakkan hudud. Tidak langsung aku bersinah langsung apa? Dieksekusi tidak. Oh, mungkin kamu ini masih bermimpi. Tidak ya Rasulullah, saya telah bersinah. Apakah kamu sampai di hal ini, apakah kamu seperti memasukkan bola ke dalam lubang jarum? Iya Rasulullah, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kata Nabi, apa cirimu? Ini saya hamil. Maka kata Nabi, pulanglah. Tunggulah sampai kamu itu melahirkan. Ya. Pulanglah ibu wanita ini. Pulang ke kampungnya. Dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah berzina. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Maka hukumlah hadlah saya. Karena wanita ini janda. Ya. Kata Nabi, susuilah, pergilah. Kamu ke kampungmu, susuilah anakmu sampai 2 tahun. Ya. Pergi wanita ini. Dia menyusui anaknya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun dia datang lagi kepada Nabi. Ya, apa yang terjadi? Dia langsung meminta dihar. Baru setelah itu Rasulullah menhar. Disaksikan para sahabatnya menhar wanita tersebut. Ya. Nah, ini kenapa? Ini akibat daripada keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau wanita itu tidak beriman, tidak bertauhid, buat apa mengaku? Kalau sudah mengaku, itu hukum had pasti dilaksanakan. Ya. Kalau mengaku berzina, wajib had. Pengadilan wajib had. Ya. Kalau sudah mengaku berzina, ada tandanya, ada buktinya. Jadi bagaimana? Wanita ini 2 tahun tuh melahirkan dan menyusui. Ya. 2 sampai 3 tahun dia menunggu untuk dihad. Kenapa? Faktor tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan pembalasan di hari akhir. Nah ini ya. Harus kita tanamkan ini. Ya, di kaum muslim ini. Adapun negara, negara kita itu negara muslim. Karena apa? Mayoritasnya muslim. Ya, negara kita negara Islam. Mayoritas penduduk kita negara adalah muslim. Kenapa negara itu bisa dilihat dari penduduknya? Kalau mayoritas penduduknya kafir, dikatakan negara kafir. Amerika negara kafir, bukan Islam. Muslim hanya minoritas. Ya, kita negara Islam. Ya, kenapa tuh hukum-hukumnya belum masuk negara? Nah, ini belum. Ya, ini belum. Apa? Ya tugas kita berdakwah. Agar apa? Aparat negara itu sadar, kewajiban saya menegakkan syariat, menjaga tauhid, menjaga agama. Itu kan kewajiban pemerintah. Hifdzuddin. Jadi salah satu kewajiban negara hifdzuddin, menjaga agama. Dia harus sadarkan itu. Ini kewajiban mereka ini. Makanya di Saudi itu rata-rata menteri itu ulama. Ya, menteri itu ulama. Bahkan ada menteri dalam negeri nulis kitab tauhid. Syarah mensyarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu menteri dalam negeri. Jadi kewajiban kita untuk dakwah kepada pemerintah. Ya. Bukan dijauhi pemerintah itu, harus didakwahi. Harus diajak agar mereka sadar punya tanggung jawab yang besar. Mereka sudah muslim. Bupati orang muslim. Wakil bupatinya di PKS. Dan wajib kita untuk apa? Mendakwahi mereka. Ya, kewajiban ini. Jadi kewajiban kita hanya dakwah ini. Mengajak mereka. Mengajak dengan lemah-lemah. Ya. Nah itu. Jadi bukan dengan apa? Dengan membuat kelompok. Ya. Mengkafirkan sana sini. Kafir sana, kufur sini. Hanya apa? Ini yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Wallahualam.